paling kuri kodong. Ku asuro ku di tangga epo bunting, narurungan baju eja kamase. Mingka apa kejarian, buta tata gelak nila burang tomi. Nakam maji tuli, ekam maji, tapa jari pang.